بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masail Al-Jahiliyati yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala Wara'ah. Dan kita sampai pada pembahasan masalah yang ke-78. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu ath-thaminatu was-sab'una tanaquduhum fi mahabbatillah. Permasalahan atau pembahasan yang ke-78 adalah terkait dengan perilaku mereka orang-orang ahlul jahiliyah, pertentangannya mereka terkait pengakuan mereka terhadap kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertentangan apa yang mereka ucapkan dengan kenyataan yang ada, dengan perilakunya mereka. Kala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala da'wahun mahabbatallahi ma'a tarkihim syara'ahu fatalabahumullahu biqawlihi kul in kuntum tuhibbun allaha. Da'wahum, pengakuan mereka terhadap kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengaku, orang-orang ahlul jahiliyah itu mengaku, mereka itu cinta kepada Allah. Ma'atarkihim syara'ahu, bersamaan dengan perbuatannya mereka, ucapannya mereka, itu meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalabahumullahu biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menuntut pembuktian dari ucapan mereka dengan firmannya, kul in kuntum tuhibbunallaha. Kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka mengaku terkait dengan keadaannya pasti membutuhkan bukti. Pasti membutuhkan bukti. Dan bukti itu akan terlihat, akan nampak manakala ujian dan cobaan itu menerpa mereka, orang-orang yang beriman. Baru akan terlihat mana yang jujur dengan keimanannya dan mana yang dusta dengan keimanannya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu ayatruku ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira dan menyangka akan dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu saja tatkala dia mengatakan kami beriman, la yuftanun, kemudian dia tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan, ujian dari sisi harta, ujian dari sisi celaan, cemoohan mungkin, ujian dari anak-anaknya, ujian dari orang tuanya, dari tetangganya. Apakah mereka menyangka dan mengira tatkala mereka mengatakan kami beriman, kami ahlus sunnah wal jamaah, kami salafiyun, kemudian dibiarkan begitu saja, la yuftanun, dan tidak diberikan ujian? Ini pertanyaan adalah pertanyaan ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, pertanyaan dalam rangka pengingkaran apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Maknanya tidak mungkin. Nah, orang yang mengatakan kami beriman kemudian tidak ada ujian di dalam kehidupannya, tidak akan mungkin. Walaqad fatanna alladhina, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ta'kid pertama dengan menggunakan lam ta'kid, kemudian Allah menggunakan qad yang setelahnya adalah fi'il madhi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan ujian sebelum mereka dari kalangan orang-orang beriman, yang dengan ujian itu akhirnya terpisahkan mana orang-orang yang jujur dengan pengakuannya dan mana orang-orang yang dusta dengan pengakuannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara perilaku orang-orang ahlu jahiliyah, apa yang mereka mengaku-ngaku berada di atas sesuatu, namun ternyata perbuatan mereka itu bertentangan dengan pengakuan mereka itu sendiri. Itu adalah perilakunya orang-orang ahlu jahiliyah. Kala hafizallah ta'ala wara'ah, kala Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah, min dalalil yahudi wa man syabahahum, termasuk dari kesesatan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal serupa dengan mereka, da'wahum mahabbatallahi ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan mereka sendiri itu justru menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kata beliau, wa alamatu mahabbatillah ittiba'u amrihi, sementara di antara tanda kecintaan kepada Allah itu adalah ittiba, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda kecintaan dia, kalau dia betul cinta kepada Allah, ada tandanya apa? Ittiba'u amrihi subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala syair, sebagaimana perkataan seorang penyair, disebutkan sebagian ini adalah syair yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, rangkaian syair yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, man idda'a annahu jama'a hubbad dunya wa hubba khaliqiha fi kalbihi fakadhiba. Barang siapa yang dia mengaku-ngaku bahwasanya dia mampu mengumpulkan kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap penciptanya di dalam hatinya, maka sungguh dia telah berdusta. Man idda'a annahu jama'a hubbad dunya wa khaliqiha fi qalbihi faqad kadhiba. Bisa juga faqad kadhaba. Kalau ada orang yang dia mengaku-ngaku bisa mengumpulkan antara kecintaan dunia dan kecintaan penciptanya sama. Kecintaan saya kepada Allah atau kecintaan saya terhadap dunia ini sama dengan kecintaan saya kepada Allah, maka kata beliau, faqad kadzaba, maka sungguh dia telah berbuat dusta. Ta'sil ilaha wa anta tadhharu hubbahu, hadha mahalun fil qiyasi badiun. Ta'si al-ilaha, engkau bermaksiat kepada al-ilah, engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta tadhharu hubbahu, dalam keadaan engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Bagaimana bisa engkau bermaksiat kepada Allah wa anta tadhharu hubbahu, dalam keadaan engkau mengaku-ngaku menampakkan seakan-akan engkau cinta kepada Allah? Dusta maknanya. Hadza mahalun fil qiyasi badiun. Ini adalah sebuah perkara yang sangat mustahil. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Karena kalau seandainya cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Nah, baru kemudian ayat bait yang ini disebutkan. Kalau engkau betul kecintaanmu itu sadiqan, jujur, niscaya engkau akan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya al muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai itu kepada yang dia cintai pasti akan nurut. Ya, pasti akan nurut, pasti akan mentaati. Nah, al muhibbu liman yuhibbu muti'u, orang yang mencintai itu pasti akan nurut kepada yang dicintai. Nah, tayyib, itu adalah bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada kama fi qawlihi ta'ala, yang ini, yang demikian itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Surat Ali Imran ayat yang ke-31, yang disebut sebagian para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat untuk mengetes, menguji. Nah, benar enggak dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jujur enggak? Sadiqan apa tidak? Apa cinta kepada Allah tapi dia juga sama kecintaannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, lebih cinta mana? Allah atau hartanya? Allah atau istrinya? Allah atau anak-anaknya? Allah atau pekerjaannya? Dites dengan ayat ini. Nah, kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada mereka itu, orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian itu betul-betul jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ayo, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kamu cinta pada Allah, ikuti aku, masuk Islam. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintaimu. Tapi mereka enggan, berarti menunjukkan mereka dusta dengan pengakuannya. Fal yahudu wan nasara yaquluna nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mereka mengaku-ngaku, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kecintaannya Allah. Wa ma'a hadha yukhalifuna syara' Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan pengakuan mereka itu, justru mereka menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla dhalika 'ala kadhibihim fi da'wahum, maka ini semua menunjukkan atas kedustaan mereka terkait dengan pengakuan mereka. Haitsu talabahumullahu bi iqamati ad-dalil 'ala ma yad'unahu min mahabbatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada mereka untuk menunjukkan dalil, tanda, bukti atas apa yang mereka mengaku-ngaku terkait dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika biittiba'i rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang dimaksud itu adalah dengan mengikuti rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yaf'alu dhahara kadhibuhum, maka tatkala mereka tidak mau melakukannya, maka nampaklah kedustaan mereka. Nah, kalau kamu betul-betul membela al-haq, memegang al-haq, pelajari al-haq, bergabung bersama dengan ahlul haq, cintai ahlul haq, tolonglah ahlul haq. Kalau mereka tidak mau melakukannya, maka nampaklah kedustaan dia. Berarti apa yang dia pegang bukan al-haq. Nah, karena kalau dia memegang al-haq, maka mereka akan atau dia akan menolong al-haq. Kalau al-haq itu didzalimi, ahlul haq itu didzalimi, maka akan ditolong. Nah, akan mencintai ahlul haq, akan bergabung bersatu dengan ahlul haq, senang kalau bertemu dengan ahlul haq, lapang dadanya kalau menerima nasihat dari ahlul haq. Tetapi kalau tidak demikian, maka nampak kedustaannya. Wa kadzalika sufiyatu yabnuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah azza wa jal. Demikian juga sufi, kaum sufiyah, yang mereka membangun agama mereka atas pengakuan mereka bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna al-ibadatu hiya al-mahabbatu. Dan mereka mengatakan, orang-orang sufi ini mengatakan, ibadah itu intinya adalah cinta saja. Kecintaan semata. Sehingga kami melakukan ibadah dikarenakan kami ini cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa nahnu la na'budullaha khaufan min narihi, maka kami itu tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut dari neraka Allah. Wala tama'an fi jannatihi, dan kami juga tidak pernah beribadah itu mengharapkan, berharap terhadap syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Hanya saja kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan semata-mata kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadahnya orang-orang zindiq. Karena para salaf mengatakan man 'abadallaha bil mahabbati wahdahu fa huwa zindiqun. Barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah hanya diiringi perasaan kecintaan semata, tanpa ada rasa takut terhadap neraka Allah, tanpa ada rasa mengharap pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang zindik, orang yang merusak agama. Nah, dan zindik ini jembatan menuju kepada kekafiran. Nah, zindik dia. Wa man 'abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa haruri. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah semata-mata hanya karena takut saja, bukan karena kecintaan, bukan karena mengharap, tapi semata-mata takut, maka dia adalah seorang haruri, khawarij, orang yang berpemahaman khawarij. Nah, wa man 'abadallaha birraja'i wahdahu fa huwa lirja'. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap saja, nah, Allah pasti ngampuni saya, dalam keadaan dia juga tidak cinta dengan ibadah tersebut, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga enggak pernah takut akan siksa Allah, tapi dia berharap, nah, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tayyib. Nah, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Wa man 'abadallaha bil mahabbati wal khawfi war raja'i fa huwa muslimun muwahhidun. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rasa cinta, rasa takut, rasa berharap, maka dia adalah seorang muslim muwahhid. Nah, seorang muslim muwahhidun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadaan kita dalam beribadah kepada Allah, mengharap dan juga cemas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yusari'una fil khairati. Sesungguhnya mereka, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, sesungguhnya mereka para nabi, yusari'una fil khairati, mereka itu adalah orang-orang yang kaum yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan, dan mereka itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban, raghib, mengharap. Raghaban bermakna mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaban ar-rahibun, dan takut, khawatir dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu dalam beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mereka khusyuk di dalamnya. Ini para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam beribadah kepada Allah sampai demikian. Kemudian datang orang-orang belakangan mengaku-ngaku tingkatan ilmunya lebih tinggi secara tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih bertakwa dibanding Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi masih mengharapkan syurga, maka saya tidak mengharapkan syurga. Kalau Nabi masih takut neraka, maka saya tidak takut neraka, waliyadzubillah. Tetapi saya cinta, saya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzab. Inni akhafu adaba yaumin adzim, atau inni akhafu adaba in asaitu rabbi. Naam. Aku takut akan tertimpa azab yang pedih nanti pada hari kiamat kalau aku memaksiati Rabbku. Nah, takut. Ucapan Nabi. Nah. Alaihi salatu wassalam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari berpuasa bulan Ramadhan, dari melakukan sholat tarawih di bulan Ramadhan, dari melakukan salat di malam Lailatul Qadar, semua berputar dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Rasulullah kaitkan, batasi orang akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa dia yang telah lalu manakala ibadah yang dia lakukan itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baru mendapatkan keutamaan, baru mendapatkan al-ajr, al-thawab. Nah, tidak seperti orang-orang sufi zindik seperti ini. Ma'annahum yukhalifuna syara'allahi Subhanahu wa taala. Mereka mengaku-ngaku kami beribadah kepada Allah semata-mata didasari kecintaan kepada Allah, bersamaan dengan mereka itu mengingkari, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Fala yattabi'una ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yattabi'una masyayikhahum. Dan mereka hanya mengikuti guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, kiai-kiai mereka, ustaz-ustaz mereka. Wa ashabat turuki allati yubayi'unahum 'alaiha 'ala sam'i wa ta'ati lahum. Dan mereka juga hanya mengikuti nam guru-guru tarikah mereka, tarikat-tarikat mereka. Kalau sama guru tarikat mereka, sama syekh tarikatnya, subhanallah. Ketaatannya itu melebihi ketaatan kepada Allah itu sendiri. Nah, kalau sudah datang syekh besar tarikat mereka, tarikat Tijaniyah, Naksabandiyah dan yang lain sebagainya. Nah, kalau sudah yang berbicara itu syekhnya, apalagi syekh besarnya, sudah sami'na wa ata'na. Ketaatan dan mendengarnya mereka itu jauh. Nah, melebihi ketaatan dan mendengarnya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Begitu kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukakan Sahih Bukhari, kita bukakan Sahih Muslim, mereka akan tutup dan mereka lebih mendengar dan mentaati perkataan dari syekh tarikatnya mereka. Nah. Hadza waqi' ya ikhwan. Ini terjadi betul ya ikhwan. Itu orang-orang sufi. Yang telah membaiat mereka untuk senantiasa mendengar dan taat kepada guru-guru tarikat mereka, tarikatnya mereka. Nah, dan buahnya dalam aliran sufiyah sendiri, tarekat-tarekat itu sangat banyak sekali dan masing-masing mendirikan tarekat. Nah, tarekat yang dinisbahkan, disandarkan kepada pencetus pertamanya. Nah, wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma umiru. Ini disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Dan mereka, orang-orang sufi itu, tidak akan pernah menentang dan menyelisihi terhadap guru-guru tarekatnya mereka, kiai-kiainya mereka. Satu perintah pun bagaimana mereka itu diperintahkan, tidak akan. Tengah malam suruh bangun-bangun, mandi-mandi, buka baju, buka, sudah. Dan ini terjadi, alhamdulillah. Nah, ada ikhwah kita yang dulunya masuk ke dalam tarikah yang seperti ini. Begitu kejadiannya. Nah, nurut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Taib. Apa yang dikatakan oleh guru tarikatnya, dia ikuti. Ketakutan dia kepada guru tarekatnya itu lebih besar kalau dia menyelisihinya dibanding ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kalau menyelisihi Allah Azza wa Jalla. Dia ngerokok bebas, tenang saja, enggak ada rasa takut. Tapi begitu menyelisihi perintah dari guru tarekatnya ini, sudah rasa takut yang luar biasa. Fala haula wala quwwata illa billah. Inilah sejatinya di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi. Nah, dan menjerat orang-orang sufi. Syirik sesungguhnya yang mereka lakukan itu syirkut ta'ah. Hatta innahum yaquluna, hingga sebagian mereka mengatakan, innal murida ma'a syaikhihi kal mayyiti baina yaday ghasilihi. Sesungguhnya al-murid, berarti murid bahasa kita itu serapan ya. Al-murid, murid itu ya talib, murid. Sesungguhnya murid, kedudukan dia terhadap gurunya, syekhnya, itu seperti mayit di hadapan orang yang akan memandikan. Mayit enggak mungkin dia akan menolak. Nah, terkait dengan orang yang akan memandikan, mau diapakan sama orang yang memandikan, mayit gak akan berontak. Kalau mayit berontak, justru orang yang memandikan akan lari. Nah, demikian keadaan murid sufi ma'asyikhihi, seperti mayit. Diapa-apakan sama gurunya, nurut. Disuruh apa aja, nurut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan mereka mengatakan, kami beribadah semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Kadzab, pendusta. Kalau engkau betul beribadah didasari kecintaan kepada Allah, maka ikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulnya. Nah, laisa lahu ikhtiyarun wa laisa lahu ghairu makhtarahu syaikhuhu. Dia tidak memiliki pilihan, dan tidak ada pilihan baginya kecuali pilihan yang telah dipilihkan oleh syekhnya. Faina ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang di mana ittiba'nya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana pengikutan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fahum kadhibuna fi hadhihi ad-da'wa, maka sungguh mereka telah berdusta terkait dengan pengakuan ini. Qala habibullahu taala wara'ah. Walihada tahaddallahu jalla wa ala haula'il mudda'ina limahabbati bihadhihi al-ayah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada mereka orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Katakan oleh Muhammad kalau kepada mereka, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku dan Allah akan mencintai kalian. Fa'alamatu mahabbatillahi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman wajadat fihi hadhihi sifah fa innahu sadiqun fi da'wahu al-mahabbah. Maka barang siapa yang dia mendapati pada sifat ini ada pada dirinya, maka sungguh dia telah jujur terkait dengan pengakuannya, terkait dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqada hadhihi sifatu hadhihi sifah wa hiya al-ittiba'u lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang terluput dari sifat ini, barang siapa yang dia terluput dari sifat ini, sifat apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wahu, maka sungguh dia telah berdusta terkait dengan pengakuan dia. Faqad dzakara subhanahu dalilal mahabbati wa samrataha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tanda kecintaan dan buah dari kecintaan tersebut. Fadaliluha ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka bukti dari kecintaan kepada Allah itu adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thamratuha nailu mahabbatillahi lil 'abdi, dan buahnya, hasilnya dari kecintaan kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan membuahkan dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Wa maghfirata dzunubihi, dan dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Naam. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka Allah sudah menyebutkan buktinya, tanda kebuktian, tanda benarnya pengakuan kita cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menyebutkan buah. Naam. Dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada hamba tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wa kadzalika hadza yattaridu fi kulli man yadda'i mahabbatar rasuli wa huwa la yattabi'uhu. Demikian juga ini akan mengeluarkan, memisahkan semua orang yang dia mengaku-ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ahbabul Mustafa, kami ini adalah para pencinta Mustafa. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan Mustafa. Tapi dia tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam cara ibadahnya, dalam cara muamalahnya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadzab, pendusta. Walaupun Anda mengenakan kaos penuh tulisan kami pencinta Mustafa misalnya, walaupun Anda menggunakan itu sebagai zikir sekian ribu kali, tetapi kalau ternyata Anda tidak mau mengikuti Ar-Rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda adalah seorang pendusta. Nah, kalau Anda tidak mau mentaati perintah Nabi, kalau Anda tidak mau menjauhi larangan yang telah dilarang, dicela, dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda tidak membenarkan kabar-kabar yang disampaikan kepada Nabi, kalau Anda tidak mau beribadah kepada Allah dengan caranya Nabi, dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda pendusta. Nah, kaman yad'una mahabbata ar-rasul wa yaktubuna fi as-suhuf wal majallat allimu auladakum mahabbata ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum yabtadi'un al-bid'ah wa yuhaddithun al-mawalid wan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bid'ah fahum yad'un mahabbatahu wa yukhalifunahu fi ihdathil bid'ah wal khurafati. Sebagaimana pengakuan sebagian orang terkait dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tulis di dalam majalah-majalah, buletin-buletin, lembaran-lembaran, dia katakan alimu auladakum mahabbata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah anak-anak kalian kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum yabtadi'un al-bid'ah, tetapi dalam keadaan justru mereka sendirilah yang berbuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhaddithuna al-mawalid, mengadakan perkara-perkara yang baru terkait dengan maulid. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari itu semua. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, kata Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, apapun bentuk amalan itu, kalau tidak pernah ada bimbingannya dari kami, pasti akan tertolak. Dan hadith-hadith yang lainnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan bid'ah dalam keadaan mereka mengaku-ngaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Salawat yang justru isinya adalah mengangkat kedudukan Nabi melebihi kedudukan yang telah Allah berikan. Misalnya, nah, dalam keadaan mereka mengatuk kami cinta Nabi, fala haula wala quwata illa billah, wa yukhalifunahu fi ihdathil bid'i wal khurafati, dan mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mengada-adakan perkara-perkara yang baru di dalam agama dan juga khurafat-khurafat tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, penekanan pada pembahasan poin yang ke-78 ini adalah adanya bukti dan pengakuan kita atas apa yang kita ucapkan terkait dengan kebenaran, terkait dengan kebenaran, terkait dengan kecintaan kita kepada Allah. Tadi kita sebutkan nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dia mengaku-ngaku, man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa khaliqiha faqad kadzaba. Kalau ada orang yang mengaku dia bisa membagi cintanya antara dunia dan Allah, dia bisa kumpulkan dalam satu hati ini, satu wadah ini, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada harta, sungguh dia telah berdusta. Maknanya pasti akan ada yang kalah salah satunya, enggak bisa mungkin bersamaan. Wa minan nasi may yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tidak akan bisa, pasti ada yang akan lebih tinggi, dominan. Kalau imannya lebih kuat, kalau imannya sedang kuat, kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada dunia. Kalau imannya lagi lemah, terkadang waliyadubillah, nasallallahu taufik wassalamah, kecintaan kepada dunia mengalahkan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada dunia mengalahkan kecintaan kepada ahlul haq, kepada ahlul haq. Nah, nasallallahu taufik wassalamah, butuh bukti ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan bukti walaupun pahit, yaitu bukti. Walaupun pahit misalnya, yaitu bukti. Bukti kalau kita ini jujur di dalam memegang al-haq, dalam memegang kebenaran. Kalau kecintaan saja butuh bukti. Nah, kalau kecintaan kepada istri, kepada suami saja butuh bukti. Demikian kecintaan kepada anak juga butuh bukti. Kalau Abi cinta sama saya, senang sama saya, tolong saya belikan buku sirah misalnya. Tanda bukti kita cinta sama anak-anak kita, belikan buku, ya kan? Kalau yang sudah balik diberikan pakaian yang menutupi aurat mereka, itu kan bukti terwujud gitu. Nah, lebih-lebih lagi bukti terhadap kecintaan kita kepada dakwah ini ikhwani rahimani wa rahimakum, butuh bukti. Bertaawun, membantu, baik dengan tenaga, pikiran, harta. Nah, itulah bukti. Begitu pula terkait dengan kecintaan hakiki kita kepada anak-anak kita, buktikan. Kalau kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, buktikan. Nah, jangan justru kita menjadi sebab masuknya anak kita ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Kapan? Manakala orang tua tidak mengetahui anaknya keluar kemana, bersama dengan siapa, teman dekatnya siapa, apa yang dia bawa. Nah, tayyib, di antara nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ghalib hafizallahu ta'ala warah, demikian, jangan sampai kemudian orang tua justru menjadi sebab kesengsaraan anak dengan cara itu tadi. Dia tidak peduli sekarang anaknya berada di mana, gak pernah dicek. Anak saya sekarang berada di mana, sedang apa yang dia lakukan, bersama siapa, siapa teman dekatnya itu. Nah, karena as-sahib itu sahib, al-jalis itu janis. Nah, karena teman itu akan menyeret, dan kepada siapa bermajelis dia akan menjadi sejenis. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diiringi juga dengan ikhtiar. Berdoa tapi tidak mau ikhtiar, berdoa diiringi dengan ikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu upaya yang bisa kita lakukan. Mengontrol terkait dengan anak-anak tentunya, mengontrol, mengawasi, memilihkan. Boleh orang tua demikian memilihkan, kamu bergaul sama dengan yang ini, jangan yang itu. Itu bukti. Demikian juga bukti kecintaan kita kepada istri kita. pilihkan juga teman-teman yang baik untuk istri-istri, untuk istri kita. Memakai hijab, diingatkan pakai hijab yang tertutup, yang syar'i. Kemudian berikan yang jauh lebih penting. Nah, bekal ilmu. Bekal ilmu, berikan. Antarkan ke tempat ta'lim. Nah, bujuk misalnya gak mau. Saya malu, udah sekian tahun saya gak pernah ta'lim misalnya. Bujuk, nah, dirayu. Gak apa-apa, nanti habis ta'lim kita mampir ke sana misalnya. Nanti habis ta'lim kita coba itu di situ, kok katanya ada rumah makan baru misalnya. Nanti kita belikan ini untuk anak kita di sini. Itu kan bukti. Tapi kalau kita sekedar pengakuan saja, yes, mau ta'lim silakan, mau enggak silakan, mau ngerti agama silakan, mau keluyuran kemana sekarapmu, bahasa sini ya. Nah, berarti kadzab. Taib. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan jannatu adnin, syurga-syurga adn, yadkhulu man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Syurga-syurga adn yang akan memasukinya itu adalah orang-orang yang saleh dari kalangan nenek moyang kalian, nenek moyang mereka. Orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang saleh, salehah masuk dalam syurga adn. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Allah sebutkan di atas tadi, man salaha, yang saleh. Dari nenek moyang, dari pasangan-pasangan, dari anak keturunan. Subhanallah. Nah, Allah kumpulkan di syurga adn. Wa yadkhuluna al-malaikatu fi kulli babin, kemudian malaikat masuk di setiap pintunya mengucapkan kesejahteraan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah atas kalian, atas kesabaran dulu kalian saat hidup di dunia. Sabar. Bima sabartum, maknanya apa ya ikhwan? Banyak ujian, bukti, nah, tetapi sabar. Sekali, dua kali, tiga kali gak bisa, sabar terus. Nah, bahkan mungkin diejek, dicemooh, direndahkan, sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna faedahnya untuk kita semuanya. Kalau ada benarnya datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Kalau ada salah dan kekeliruan semata-mata dari saya dan dari waswas syaitan, maka saya minta maaf pada antum semua dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.